Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Ikhwan rahiman rahimakumullah, kita baca dua hadis insyaallah. Dua hadis dari dua bab yang berbeda. Bab yang pertama, bab yang penting untuk kita dalam salat, kata al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bab wujub at-tuma'nina bir-ruku' was-sujud. Bab wajibnya tuma'nina dalam ruku dan sujud. Ini penting ikhwan rahiman rahimakumullah, terutama dalam safar. Ya, mungkin kita salat di masjid safar, di masjid di tengah perjalanan. Ketika bermakmum, maka pilihlah imam yang salatnya bagus. Salatnya tuma'ninah. Karena tuma'ninah itu adalah wajib. Kalau mau bermakmum kepada orang tidak kita kenal, maka lihat salatnya bagus atau tidak, tuma'ninah atau tidak. Kalau itu ada salat jahriyah, antum memperhatikan al-fatihahnya. Al-fatihah adalah rukun salat. Apakah al-fatihah bagus atau tidak? Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadith, al-tarikh badal mi'ah, hadith 3, an-Nabi Harah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqala al-masjidah. Rasulullah SAW masuk ke masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian masuklah seorang dan salat. Thumma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, orang tersebut pun datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah SAW, irji' fasalli. Kembali kamu. Ulangi salatmu. Ya, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Rasul katakan kamu belum salat. Tidak benar salatnya. Faraja'a fa shalla kama shalla. Maka orang tersebut pun kembali melakukan salat sebagaimana salat yang tadi. Masih belum betul. Qala, tsumma ja'a fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kembali dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' fa shalli. Kembali. Salat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Salatan ini terjadi 3 kali. Ini wa rahimana rahimakumullah, yang pertama menunjukkan walaupun di satu tempat yang sama, ruangan yang sama, ketika seorang berpisah dan kembali bertemu, disyaratkan mengucapkan salat. Sahabat ini salat kembali ke Rasulullah salam, salat lagi kembali salam lagi. Dan yang kedua menunjukkan pentingnya ia mempelajari tata cara sifat salat Nabi. Nah, ternyata ketika seorang tidak benar salatnya, disuruh mengulang oleh Rasulullah salat. Irji, fa salli fa innaka lam tusalli. Akhirnya sahabat itu berkata, faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairah. Demi yang mengutusmu dengan al-haq, demi Allah, aku tidak pandai salat, tidak bisa salat yang selain ini. Fa'alimni, maka jadilah aku tata cara salat. Ini ikhwan rahimahun rahimahumullah, satu hadis yang merupakan asal min usul, asal diantara sekian hadis yang merupakan dasar inti dalam tata cara salat Nabi, sifat salat Nabi. Yang masuk dengan hadis al-musi salatahu, hadis orang yang salah salatnya. Qala, idza qumta ila salati fakabbir. Kata Rasulullah, jika kamu berdiri salat, maka takbirlah. Ini takbiratul ihram, rukunun min arkanis salat. Qala, thumma qra ma yatayassara maka min al-Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu. Ditafsirkan dalam hadis berikut nanti, maksudnya adalah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan surat yang mampu yang lain yang bisa dibaca setelah Al-Fatihah. Qala, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah sampai kamu tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah dalam ruku itu adalah wajib. Qala, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku sampai i'tidal, berdirinya kamu. Sempurna berdirinya. Tegak. Summa sujud hatta tatma'inna sajid, dan kemudian sujud. Dan tumanilahlah dalam sujud hingga tumanilah dalam sujud. Tumanilah dalam sujud adalah wajib. Tumarfa' hatta tatma'inna jadisan. Kemudian bangkit dari sujud juga sama. Sampai tegak lurus duduknya tumanina. Qala waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah ini semua dalam salatmu, semua rakaat yang kamu lakukan. Ini khana rahimana rahimakumullah, hadis yang tadi menunjukkan bahwasanya pentingnya tumanina dalam salat, tumanina dalam gerakan-gerakan salat hukumnya adalah wajib. Qala rahimahullahu taala, babu al-qira'ah fi salat. Hadis Rabi' bin Badamiyah qala an عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Tidak ada salat, iya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi menunjukkan rukunnya Al-Fatihah dibaca tiap rakaat. Nah, dan pentingnya mempelajari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah rukunun min arkanis shalah. Tidak sah salat jika seorang tidak benar Al-Fatihahnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Fadhabarakallahu fiik.